sebagai manusia yang punya pemikiran. Kalau tak kenal Tuhan, maka seperti hewan. Tak buta dua mata, namun tidak melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, oh, oh, oh.